Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sekarang kita sambung dengan Riyadhus Salihin beserta syarah-syarahnya Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang hifdzus sir, menjaga rahasia, dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'd, bab menepati janji dan menunaikan, ya menepati janji, intinya menepati janji. Kalau janji kita tepati, ini penting ya ikhwan, karena sekarang ini ada kesan orang Islam itu banyak yang tidak menepati janji. Kesannya seperti itu. Sampai ada sebagian orang ketika janjian itu, ketika janjiannya, mereka tanya, ini janjinya orang Islam apa janjinya orang Eropa? Iya. Artinya kalau janjinya orang Islam, ya gak tepat. Kalau janjinya orang Eropa berarti tepat. Ini kan memalukan kan. Kan mestinya orang Islam itu malah lebih menepati janji. Contoh yang paling banyak tidak menepati janji, contohnya apa biasanya? Yang paling banyak menyebar, yang paling banyak tersebar, apa contohnya? Apa? Contohnya apa? Apa? Kata-kata, iya yang lebih konkret lagi. Yang lebih konkret lagi apa? Tidak menepati janji. Apa itu? Nah ini paling banyak. Jadi acaranya jam 10, molor jam 10 lebih 1 menit. Ya. Sampai jam setengah 11, molor terus ya. Kan di undangannya itu jam 10. Kalau Anda orang Islam tepat janji, mulai jam 10. Mereka hadir, enggak hadir, antum mulai. Kan janjinya kan jam 10 kan. Nah ini penting, jangan kita nanti nunggu yang datang dulu. Nah gara-gara yang mengadakan acara nunggu yang datang, akhirnya yang mau datang kan, yang mau datang pun bilang, mungkin masih belum ada yang datang, mungkin masih nunggu yang datang. Mau mundur-munduran akhirnya, kuat-kuatan mundurnya ya. Kuat mana? Mestinya ketika diundangan ditulis jam 10 acara mulai, mulai jam 10. Mereka hadir enggak hadir mulai. Itu dibiasakan. Karena kalau mereka tahu bahwa acara mulai tepat jam 10, mau enggak mau mereka akan menyadari sendiri kalau saya datang setengah 11 saya terlambat. Karena orang sekarang biasanya mengatakan jam 10 undangan kan, setengah 11 paling belum ada orang. Paling belum, semuanya paling belum ada orang. Ini penting ya ikhwan, ini penting, ini bukan masalah kecil, masalah besar, masalah menepati janji. Bahkan nanti disebutkan di antara sifatnya orang munafik kalau janji ingkar. Itu menyakitkan, apalagi orang yang punya kesibukan. Orang punya kesibukan, punya acara, diundang, yang mengundang dihormati, undangan jam 9. Kamu saya hormati, saya datang ke undanganmu. Ternyata mereka tidak menghormati yang diundang. Molor sampai jam 10. Waktu sia-sia satu jam ini. Satu jam sia-sia. Ini yang paling banyak terjadi dan dianggap kecil pada sisi Allah adalah besar. Tidak menepati janji. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pertama-tama membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat nomor 34. Qala Allah ta'ala, wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu kita telah jelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian beliau bawakan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat nomor 91. Wa'awfu bi'ahdillahi idha ahadtum. Tepatilah janji Allah apabila kamu telah mengutarakan janji itu. Dan janji ya, apalagi nyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah. Maka harus ditepati. Kemudian juga ada pula ayat yang beliau bawakan di surat Al-Maidah ayat nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad yang telah kamu sepakati. Menyepakati akad harus ditepati. Selanjutnya beliau bawakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat nomor 3 dan 4. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar, amat besar murka Allah, murka di sisi Allah. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ngomong enggak ditepati. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ya. Karena ayat itu ada sebab turunnya, tapi hukumnya umum. Walaupun turunnya pada masalah tertentu, tapi hukumnya bukan untuk itu saja, hukumnya umum. Dalam semua masalah yang bisa dibawa ayat ini kepadanya, maka masuk ayat ini. Sehingga ada kaidah dalam masalah, dalam usul fikih ya, yaitu al-ibratu bi umumil albab la bi khususil asbab. Yang jadi ibrah, jadi pelajaran adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Sebabnya ini, tapi hukumnya adalah umum. Yang masuk maka bisa diterapkan hukum ini. Sebab turunnya ayat ini adalah pada kaum yang mereka ingin jihad. Mereka kepingin jihad, kepingin jihad, kepingin jihad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka jihad. Ketika Allah mewajibkan atas mereka jihad, mereka ternyata enggak mau jihad. Ngomong saja, kepingin jihad, kepingin jihad, kepingin jihad. Ketika datang perintah jihad, kewajiban jihad, mereka semuanya mundur, enggak ada yang berani maju. Maka turun ayat ini. Kamu jangan ngomong yang kamu enggak berbuat. Allah murka kalau kamu hanya ngomong saja enggak berbuat. Iya kan? Jihad, jihad, jihad. Ketika datang waktunya jihad, dia yang paling cepat larinya, melarikan diri. Jadi ayat ini di dalamnya terkandung peringatan yang keras bagi orang-orang yang menyalahi janji. Apalagi janji kepada Allah ya. Janji kepada manusia aja kalau enggak ditepati dosa, apalagi janji kepada Allah. Janji kepada Allah kayak apa contohnya? Nadar. Nadar itu janji kepada Allah. Ya Allah, kalau saya lulus, saya akan sedekah. Kalau saya lulus, saya akan puasa. Ini janji kepada Allah. Yang mana harus ditepati. Kalau enggak ditepati, maka dia termasuk dalam kategori orang munafik. Janji kepada Allah enggak ditepati dan nadar itu berat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk nadar. Innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar tidak mendatangkan kebaikan, itu hanya saja dikeluarkan dari orang-orang bakhil. Kalau sudah kepepet baru nadar ya, sudah sakit mau mati baru nadar. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Ketika sehat pelitnya bukan main. Jadi dikeluarkan dari orang bakhil nadar. Dan nadar tidak bisa merubah takdir. Jadi kita bukan mendekte Allah ya. Ya Allah, ini ada beras satu kintal ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Seakan-akan dekte Allah kan. Lalu Allah bilang, "Oh iya, ada beras satu kilo ya, saya sembuhkan kamu kalau gitu." Nah, kalau doa memang ada kekuatannya. Nadar, janji kepada Allah dan tidak ditepati. Kemudian di sini dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah muttafaqun alaih ya, ada tambahan Muslim. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayatul munafiki talatun, tanda orang munafik ada tiga. Ada tiga, tapi ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan ya, hanya ada tiga bukan. Tapi ini beliau menyebutkan di antaranya ada tiga. Karena masih banyak tanda-tanda orang munafik yang lainnya. Jadi ini bukan pembatasan cuma tiga, tapi di antaranya ada tiga. Apa aja yang tiga itu? Yang pertama-tama idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia bohong. Bohong ya. Islam itu melarang besar bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji dia ingkar. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanat dia khianat. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Zada fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan lagi, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dia salat dan dia mengaku sebagai orang Islam. Namun ikhwan wa akhwati rahimakumullah, ketika kita membahas masalah-masalah akidah, kita akan mendapatkan di sana itu nifaq, kemunafikan ada dua macam. Ini juga penting ya, kemunafikan ada dua macam. Yang pertama-tama nifaq i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Yang pertama adalah munafik dalam akidah keyakinan. Yang kedua adalah munafik dalam amal perbuatan. Kalau yang pertama nifaq i'tiqadi, itu menyebabkan orang kafir, kafir murtad. Kalau yang kedua nifaq amali, nifaq dalam amal perbuatan, dia tetap sebagai muslim tapi dia berdosa. Enggak kafir, tapi dia berdosa. Dan ayat-ayat Quran ketika menyebutkan orang munafik kebanyakan adalah nifaq. Nifaq apa kebanyakan? Nifaq i'tiqadi. Termasuk juga di surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu perlu dibaca. Dibaca, tafsirnya dibaca, kemudian kita pelajari. Karena di dalam ayat 1 sampai 20 itu terdapat ayat 1 sampai ayat 2 sampai 5 itu tentang sifatnya orang al-mu'minun al-khulas, orang mukmin sejati. Ayat 2 sampai ayat 5. Karena yang pertama alif lam mim ya. Kemudian ayat 6 dan 7 itu adalah sifat al-kuffarul khulas, sifat orang kafir sejati, kafir tulen. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Orang kafir tulen, diberi nasihat atau enggak sama saja, karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Kemudian ayat setelahnya, ayat 8 sampai ayat 20, itu cerita tentang orang munafik sekaligus perumpamaan-perumpamaannya. Yang mana orang munafik di ayat itu dibagi dua, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Munafik pertama adalah munafikun khulas, munafik tulen. Memang benar-benar munafik kayak Abdullah bin Ubay. Jadi luarnya menampakkan iman, dalamnya penuh dengan kebencian. Cuma mau mengutarakan benci takut, takut ya, tapi benci, dalamnya itu benci luar biasa. Kelompok munafik yang kedua adalah munafikun mutaraddidun, orang munafik yang masih bimbang. Ini melihat selera pasaran ini. Kalau pasarannya orang iman lagi kuat, mengikut orang iman aja ya. Kalau pasarannya orang iman lagi kalah, mengikut mereka aja, mengikut pasaran. Jadi Islamnya adalah Islam ikut-ikutan aja, pasarannya yang ramai mana ini, gak punya sikap, mereka bimbang. Jadi orang munafik ini tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau dengan kebenaran, benci. Yudhirul iman wa yubtinul kufra, menampakkan iman tapi menyembunyikan kafir. Ini banyak ya, banyak. Mulai dari skala kampung, skala kelurahan, skala kecamatan, skala apa lagi? Skala kota, kemudian provinsi, nasional dan internasional. Banyak orang-orang kayak gini. Dalamnya itu penuh dengan kekafiran, benci luar biasa kepada Islam, cuman luarnya aja. Jadi maunya Islam kayak Islam selera dia. Kalau Islamnya Allah dan Rasulnya enggak mau. Itu orang munafik namanya. Maunya Islam selera dia, Islam hasil rumusan sendiri. Ya. Bukan Islamnya Allah dan bukan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Ini banyak. Jadi mereka tahu benar, tahu kebenaran tapi enggak mau dengan kebenaran. Yang mana Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata apa? Bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu ayat itu kalau dibaca indah itu perumpamaan. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Allah mengibaratkan itu jual beli. Ini supaya gampang ya contohnya, diibaratkan kayak jual beli. Mereka itu membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah ada di tangan mereka, tapi hidayah dijadikan sebagai alat untuk membeli kesesatan. Rugi atau enggak orang ini? Allah mengatakan fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan untung. Maka numuhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah. Karena mereka punya hidayah, tapi mereka enggak mau hidayah, dilepas hidayah. Yang diambil malah kesesatan. Sekarang kalau orang menjual batu permata dengan kelereng, rugi enggak orang ini? Rugi atau untung? Rugi. Batu permata dijual diganti dengan kelereng, ya rugi. Apalagi dia punya hidayah, dijual, yang dibeli adalah dolalah. Seperti itu, rugi sekali. Jadi orang yang tahu kebenaran dan dia melepaskan kebenaran itu, maka dia dikhawatirkan tidak akan bisa mendapatkan kebenaran lagi, karena memang dia tidak mau dengan kebenaran. Itulah orang-orang munafik yang nifaq i'tiqadi. Adapun dalam hadis yang sedang kita baca ini adalah nifaq amali, nifaq amal perbuatan, enggak sampai orang kafir. Jadi orang Islam bohong itu enggak kafir, tapi dia dosa besar. Demikian pula ada orang janji ingkar, itu dosa, tapi enggak sampai kafir. Demikian pula ada orang diberi amanat, dia khianat, ya dia dosa, tapi dia enggak sampai kafir. Inilah yang dinamakan dengan nifaq amali. Kemudian dalam riwayat di bawahnya ada tambahan. Fa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai ketuanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara. Kalau keempat-empatnya ada pada seseorang, maka dia munafik sejati, munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang padanya ada salah satu dari keempat tersebut, maka pada orang itu ada satu di antara cabang-cabang munafik, satu di antara kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. Jadi kalau keempat-empatnya ada pada seorang munafik tulen, kalau satu saja, maka dia ada sifat munafiknya, sehingga ditinggalkan. Apa aja itu? Yang tiga sama dengan di atas, tapi ada tambahan satu. Hidaktu minakon, apabila diberi amanat, dia khianat. Ini banyak ya. Amanat itu banyak, termasuk amanat harta. Yang mana sekarang ini kita mencari orang amanat itu repot, termasuk dalam hal harta paling banyak. Kemudian termasuk amanat pula adalah keluarga. Keluarga itu amanat. Seorang kepala rumah tangga diberi amanat. Istrimu adalah amanat di tanganmu. Anak-anak adalah amanat bagi bapak dan ibunya. Amanat, jangan disia-siakan. Amanat. Jadi amanat jangan dikhianati. Yang kedua, wa idza haddatha kadzaba, kalau ngomong dia bohong, dusta. Suka bohongi orang. Bohong itu mungkin pertamanya enak, tapi lama-lama kalau ketahuan enggak enak, orang enggak akan percaya selama-lamanya. Bahkan orang bohong satu itu enggak bisa. Antum punya rencana mau bohong satu, tapi tidak akan bisa antum bohong satu. Nanti ada rentetan, bohong yang kedua, bohong yang ketiga, dan bohong seterusnya. Ada rentetannya nanti. Karena terlanjur bohong satu, nanti terpaksa kita menutupi kebohongan dengan kebohongan pula. Terus bohong-bohong dan bohong. Banyak bohongnya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf ya. Saudara-saudara beliau ketika membuang beliau di sumur, lalu nyembelih kambing, dilumurkan darahnya di pakaian Nabi Yusuf, akhirnya bohongnya banyak. Maunya bohongnya satu aja, tapi bohongnya rentetannya banyak sekali. Termasuk mereka nangis-nangis bohong. Kemudian wa idza ahada ghadar, apabila dia janji dia ingkar. Dia membatalkan janji, sudah janji dia batal. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita janji itu perlu ditambahi dengan insyaallah. Tapi insyaallah yang pasti. Insyaallah yang pasti ya, bukan insyaallah yang memang mau bohong. Insyaallah pasti. Tujuannya insyaallah ini, saya pasti akan menepati janji insyaallah jika Allah mengendaki. Karena kita enggak tahu besok yang terjadi apa. Mungkin besok kita mati, mungkin sakit, mungkin ada halangan, mungkin apa, sehingga kita tidak termasuk orang yang ingkar janji. Jadi insyaallahnya pasti, insyaallah. Bagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wa dzkur rabbaka idza nasit. Jangan kamu mengatakan saya akan melakukan ini besok, tapi ucapkan insyaallah. Kalau kamu lupa enggak insyaallah, maka ucapkan insyaallah ketika ingat. Misalnya ketika janjian lupa enggak insyaallah, kita ingatnya seminggu kemudian. Saya dulu kan berinsyaallah ya, enggak masalah insyaallah. Jadi pokoknya ketika lupa, ketika ingat diucapkan insyaallahnya. Wa dzkur rabbaka idza nasit, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Di antara tafsirannya adalah ketika kamu lupa insyaallah, maka kamu ucapkan ketika ingat. Jadi insyaallah itu bukan lemah komitmen ya. Karena ada orang mengatakan insyaallah itu adalah menunjukkan lemahnya komitmen umat Islam. Enggak, insyaallah yang mana dulu? Kalau insyaallah tapi niatnya enggak hadir ya keliru. Kalau enggak hadir bilang saya enggak hadir, enggak bisa, ada halangan. Jangan insyaallah. Jadi insyaallah di antara faedahnya, kalau kita ada halangan kita bukan termasuk orang yang bohong, dan di antara faedahnya insyaallah pula kita akan ditolong oleh Allah. Karena kita menggantungkan kepada Allah jika Allah menghendaki. Jadi kita bukan menggantungkan kepada diri kita sendiri, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat munafik yang keempat, yang tadi pertama enggak ada ya. Wa idza khosama fajar. Kalau dia bertikai, ada masalah, maka dia melampaui batas. Ini diantara sifatnya orang munafik. Jadi kalau ada masalah dengan seseorang, dia tuh sikapnya melampaui batas luar biasa. Luar biasa. Bencinya luar biasa, menjatuhkan, menjelekkan. Pokoknya melampaui batas. Itu diantara sifatnya orang munafik. Ada kan orang seperti itu? Ada atau tidak? Banyak ya. Ada orang kalau dia punya masalah itu, orang yang ada masalah dengan dia dihabiskan bersih, seakan-akan enggak punya kebaikan sama sekali. Ujung rambut sampai ujung kaki dipetani. Iya. Habis sudah. Ini sifatnya orang munafik ini. Kalau ada masalah, dia keluar daripada kebenaran. Padahal Allah itu mengatakan kepada kita supaya berlaku adil, bahkan kepada musuh sekalipun. Iya kan? Allah berfirman bagaimana di Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'tilu, i'tilu waqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikanmu berlaku enggak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Yang benar adalah benar, salah adalah salah. Jangan karena kita benci semuanya salah, yang dari dia salah semuanya. Karena cinta semua dari dia benar. Enggak. Semua orang ada benarnya, ada salahnya. Yang benar mana kita ambil, yang salah mana kita tolak. Jadi cinta berlebihan dan benci berlebihan itu enggak benar, nyimpang. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Namun sekali lagi, nifaq di sini adalah nifaq amali. Artinya dia munafik tulen dalam munafik amali, enggak sampai kafir. Karena tidak ada ulama yang mengatakan bahwa orang bohong itu kafir, enggak ada. Ulama yang benar ya ahli sunnah wal jamaah enggak ada. Jadi nifaknya adalah nifak amali, bukan nifaknya i'tiqadi. Karena kalau sudah i'tiqadi, maka dia kafir, dia menjadi non muslim. Ya. Di antara kandungan dua hadis di atas adalah tanda-tanda orang munafik sangat banyak. Di antaranya keempat atau ketiga yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Jadi tiga atau empat bukan pembatasan, tapi itu di antaranya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita tambah lagi hadis yang berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law qad jaa amalul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah kepada beliau, kalau sekiranya datang harta dari Bahrain, dari daerah Bahrain, aku akan memberikan kepadamu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi Rasulullah akan memberikan tiga kali tangan. Nanti ada contohnya ya. Falam yajid malul Bahrain hatta qubidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata harta dari Bahrain enggak datang-datang sampai beliau wafat. Jadi beliau sudah terlanjur janji, tapi ternyata enggak datang-datang hartanya. Beliau wafat baru datang harta dari Bahrain, harta yang sangat banyak. Falamma jaa'a malul Bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada. Tatkala datang harta Bahrain pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Bakar menyeru. Apa isi seruannya? Man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'idatun aw daynun falyatina. Barang siapa yang padanya ada janji atau hutang Rasulullah SAW, maka hendaklah datang kepada kami. Jadi Abu Bakar ingin menepati ya. Barang siapa yang Rasulullah punya janji sama dia, atau barang siapa yang Rasulullah punya hutang sama dia, silakan datang. Kemudian fa'ataituhu, aku pun datang. Yang datang siapa? Jabir ya, datang kepada sahabat Abu Bakar. Wa qultu lahu, aku mengatakan kepada beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li kadza wa kadza. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku begini dan begitu. Yang tadi ya, aku akan berikan kepadamu harta Bahrain begini, begini dan begini. Fahasa fi fahasali hasiyatan fa'adattuha. Lalu Abu Bakar mengambil dengan dua tangannya harta, dengan dua tangannya ya, mengambil harta diberikan kepada aku. Lalu aku hitung, fa'idahia khomsu mi'ah. Ternyata jumlahnya adalah 500. Tapi enggak diterangkan ya apakah dirham atau 500 dinar. 500. Faqala li, lalu mengatakan kepada aku sahabat Abu Bakar, khudh mithlaiha, ambillah dua kalinya lagi. Jadi berapa? 3. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits ini adalah muttafaqun alaih. Ya. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadits ini yaitu anjuran untuk menepati janji. Walaupun orang yang berjanji telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang menepati. Jadi kalau ini karena Rasulullah ya, Rasulullah tidak meninggalkan warisan, yang ditinggalkan oleh beliau adalah sedekah, maka diambilkan dari baitul mal. Demikian pula kalau bapak atau ibu kita punya janji meninggal dunia, di antara cara bakti kepada mereka telah meninggal dunia adalah kita menunaikan janji-janji mereka. Termasuk juga wasiat-wasiat mereka. Dengan catatan kalau tidak ada penyimpangan di dalamnya. Seperti di sini Abu Bakar menepati janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau juga membayarkan hutang beliau kalau ada. Kemudian di antara kandungan hadis ini bisa diambil pula yaitu khabarul wahid hujjatun bi nafsihi. Khabar ahad itu adalah hujjah dengan sendirinya. Kan banyak ribut ya. Kalau khabar ahad, hadis ahad itu enggak bisa diterima. Yang diterima hanya mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mereka enggak mungkin berkumpul untuk bohong. Marawahu adadun katsir tuhilul 'adah tawatu'ahum 'alal kadzib. Itu mutawatir. Dan hadis mutawatir dalam Islam itu hanya sedikit. Kalau yang dipakai hanya mutawatir saja, ya Islam ini bubar. Hadis mutawatir sedikit. Di antara hadis mutawatir adalah hadis yang berbunyi man kadzaba 'aliyya muta'ammidan falyatafawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah siap-siap menempati tempatnya di dalam neraka. Itu mutawatir. Kemudian di antara hadis mutawatir pula hadis yang berbunyi man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangunkan untuk Allah masjid di muka bumi ini, rumah Allah, maka Allah membangunkan untuk dia satu rumah di surga. Mutawatir. Kemudian juga hadis tentang ru'yah, melihat wajah Allah hari kiamat. Kemudian juga hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tentang syafaat, hadis tentang ngusap sepatu khuf. Yang jelas hadis mutawatir sedikit sekali, enggak banyak. Lah di sini khabar ahad diterima. Diambil dari mana dari hadis ini? Dari Jabir-Jabir saja. Karena Abu Bakar bilang kalau ada orang yang Rasulullah punya janji atau punya utang silakan datang. Jabir datang, wahai Abu Bakar, Rasulullah punya janji sama saya. Abu Bakar enggak tanya mana saksinya, harus 10 orang dulu. Karena mutawatir itu perawinya minimal 10 orang. Ada yang mengatakan sebagian ahli mustalah seperti itu, 10 orang. Kalau di bawah 10 orang namanya bukan mutawatir ahad. Perawinya 1, 2 namanya ahad semuanya. Ini Abu Bakar enggak tanya mana saksinya, nah, diterima langsung. Pokoknya orang itu jujur. Dan sahabat semuanya menurut kita ahli sunnah wa jamaah, sahabat kulluhum udul dhabitun, mereka semua jujur adil, riwayatnya diterima. Termasuk juga ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, sahabat Mu'adz sendirian. Berita yang dibawa oleh sahabat Mu'adz kepada ahli Yaman itu ahad apa mutawatir? Ya ahad sendirian. Orang Yaman gak mengatakan kamu sendiri gak bisa diterima, harus 10 orang dulu yang berbeda-beda, gak mungkin mereka sepakat. Oh enggak. Jadi yang benar pokoknya sahih itu adalah hujjah dalam akidah, dalam amal, dalam semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.